تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت. Saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kemudian Aisyah berkata kana yasumu hatta naqula qad sam wa yuftiru hatta naqula qad aftar wa lam arahu sama min syahrin akthara min siyamihi min sya'ban kana yasumu min sya'bana aw kana yasumu sya'bana kullah. Kata Aisyah, Nabi itu berpuasa sampai kami berkata dia selalu berpuasa dan beliau terus berbuka sampai kami berkata beliau selalu berbuka tidak berpuasa. Dan kami tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa satu bulan melebihi puasa beliau di bulan Syaban. Beliau ini puasa di Syaban atau beliau puasa di Syaban seluruhnya. Baik, ini akhir riwayat-riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. 9 riwayat semua dari hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang bulan Syaban dari berbagai negeri. Perhatikan ini ya, dari berbagai negeri, dari Basra, dari Kufa, dari Madinah, dari Khurasan, ada semua riwayat-riwayat hadits Aisyah di sini. Iya.